2 Korintus bab 11. Kaula nyo ona edi ateng kaa abek budu sakoni. Kenging tak ingi. Kaula cek terona setepangki sarang sampian. Akati Allah secek teron tetepangki juga sarang sampian. Sampian akati perabun sikik soce. Sepi kaula ampon ejenciaki eni kaa kia kelakena. Engki paneka almasih. Nanging kaula kobeter. Takok sampian tak kuda bentak esto ka almasih, akan dihawa selambak tak kuda sarang olar. Sebab ropane sampian seneng narima orang seentar ka sampian, ben ngajaraki parkara almasih selain, beni Isa sebi kaula ikenal lagi ke sampian. Ben sampian kasokan juga narima roh, serta kabar bagus sebenian paranah sarang erona Allah serta kabar bagus seoning etarema sampian dari kaula sedaja. Kaula sekuoni eta arasa amabean dari sul-rasul seluar biasa kenikah. Oleh dati kaula korang penter acaca, nanging perkara pengetahuan kaula beni orang buduh. Kenikah bi kaula sedaja ampone bukti aki kesampian edalem perkara ponapa asaus. Ebek to kaula aberta aki kabar bagus dari Allah kesampian, kaula tak minta supaya sampian majeri kaparloan kaula, maske sekoni ah. Ben kelaben cara sikanta genika, kaula memadap abek kaula, genika kaangkui matengki sampian. Punapa genika anyama kesalahan kaula kesampian, ebek to kaula alatini sampian, kaparloan kaula etangkung jemaat-jemaat lain. Ekening kocak, kaula marogi jemaat-jemaat lain supaya bisa nolong sampian. Mon ebak to kenika kaula kakorangan, kaula tak oning marepot pasera asaus yang darana sampian. Sedaja seeka parlo kaula esedia aki sarang tandaretan dari Makedonia. Kaula ajaga epaku ongku supaya tak marepot sampian edalem parkara ponapa asaus. Ben kaula terosa ajaga supaya tep-tep sepenikah. Seeka perak ate kaula penikah, tak ekening paelang eka imma asaus esa antero negara Akaya, sabab pangajarna almasih seleres beda ekaula. Aponapa kaula mik ngocak sepenikah? Punapa polana kaula tak niser kesambian? Allah ngagelijek kaula niser kesambian. Punapa seelakoni kaula semakin penikah, bik kaula terus, elakonena supaya sul rasul selain kaisa tak geduan alasan kaangkui jemeraja abek ben ngocak alako akati kaula sedaja. Reng oreng akati genika sul rasul palsu. Reng oreng genika congocok oreng kelaben nyamar ngaku sul rasul almasih. Tak heran reng oreng genika alako sepanika sabab iblis tibi juga nyamar akati malaikat terang. Dadi tak aneh juga munti abdina iblis nyamar akatiti abdi si ajelenaki kasokana Allah. Tibu dina reng oreng genika bekal naremaah bebeles sesabending sarang lalakona. Kaula ngocak sekalian lagi. Jok sampe bedo sing ngagep kaula penikah buduh. Nanging mun sampean pacet ngagep sepenikah. Edini kaula si buduh penikah yedir juga sekoni. Bebe penikah kaula nyebutakia bareng seyedrakia kaula. Nanging beni pangeran semakon kaula ngocak aki genika. Dalam perkara penika kaula pajet acaca akati orang budu ongku. Pajet banyak orang se ngediraki perkara katunyaan. Deti kaula dir ngediraki juga. Sampian kalaben ate seneng sabar ngadepi orang budu. Polane sampian apa ngerasa cek penter tibi. Sampian neng-neng malolo mon eka tunur orang. Ota bena mon beda orang semeres sampian, serta ngalak kaontongan dari sampian. Ota bena apa ngerasa atengkian dari sampian, ben bengal, namper sampian. Kaula todus ngaku aja kaula sedaja tak bengal ala aku akan tak nikah. Nanging pun apa se orang lain bengal ngediraki, kaula bengal juga. Kaula acaca akati orang buduh. Pun apa ring orang genika orang Ibrani, kaula cukan orang Ibrani. Ponapa ring orang genika orang Israel? Kaula cukan orang Israel. Ponapa ring orang genika turunan Ibrahim? Kaula cukan siapa nikah? Ponapa ring orang genika abdina almasih? mon iye dengagi kaula penika katon akati si ampon elang akal. Nanging pacet, kaula penika abdi selebih saya dari reng oreng kenika sedaja. Kaula alako lebih berak, kaula asekuten epa masuk ka penjara, kaula lebih banyak eseksa ben sekut kantos para matia. Ampon lima kali kaula eseksa bi oreng Yahudi, epecot telopolo sangat kali. Telok kali kaula epecot reng oreng Roma, juken oning kaula ekerujuk ben betoh. Telok kali kaula nompak kapal karem etase, ben sekalian bengkambengan etase kantos pak lekor jam. Kaula sering mabada parjalanan sebebaja, ngadepi bebaja banjir, bebaja bikel, bebaja dari orang Yahudi, ben dari sebeni Yahudi. Bebaja e dalam kota, bebaja e luar kota, bebaja etase ben bebaja dari reng orang singa kota retan sepada Kristen, nanging senyata na beni. Kaula abenteng tolang ben aperang setengah mate, sering tak tedung, tak nedah, tak nginom, sering kelaparan, kacelepen pola neka korangan kalampi bentak keduan kenangan. Lain dari kenika, sabenare kaula kobeter cuken mikir kebeda anak setajana jemaat. Mun beda setak keduan kakuaden, kaula arah setak keduan kakuaden cuken. Mun beda segeger ke dalam dosa, ate kaula norok ancor. Dede, mun kaula tirngitiragia, kaula ngitiragia setajana senotua kicak kaula tak keduan kakuaden. Allah, Ramana Kusta Isa ngakeli cek kaula tak lecek. Mulja aki asmana selanceng. Ebek to kaula beda edamsik, gubernur seko besa ekaisa, sebeda eba bena pamerenta anarato aretas. Makon tantara aja gelabang seketeng, ka angkui nangkep kaula. Nanging kaula epa masuk ka dalam budek, pas epa keluar, epa lebet lobang e gedung, epa toron ka bebe. Kalaban sepenikah, kaula selamat dari gubernur kenikah.